ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم para pemirsa TV Media Sunnah TV Aceh dan yang mengikuti kajian ini melalui akun Aceh Tafaqquh Fiddin. Ibu bapa, saudara dan saudari, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang kami cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala. Bagaimana tidak, ialah yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tahsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan ia pula yang telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan untukmu nikmatku. Dan apabila engkau kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku pasti masuk syurga kecuali mereka yang enggan. Siapakah yang enggan masuk syurga dari umatmu wahai Rasulullah? Tanya para sahabatnya. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka ia akan masuk syurga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah yang telah enggan masuk syurga. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali insyaallah taala pelajaran sirah nabawiyah kita dari kitab Kunuzus Sirah, yang sebelumnya biasa kita kaji pada sore Ahad atau Sabtu. Maka insyaallah taala kita akan mengkajinya pada setiap hari Kamis ba'dal asar waktu Banda Aceh. Barakallahu fikum. Perubahan ini terjadi kerana beberapa perubahan waktu atau tempat kajian. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu memberikan taufiknya kepada kita, memberkahi umur dan menyelamatkan kita dari perbuatan yang sia-sia, serta mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan terakhir kita membahas upaya orang-orang Quraisy melobi Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhenti mendakwahkan tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik, sehingga mereka bersepakat menjadikan Utsbah bin Rabi'ah sebagai tim lobi mereka yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melobi, merayu dan membujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhenti dari mendakwahkan tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik. Tapi Allah Jalla wa'ala berkehendak lain. Justru semenjak Utsbah bin Rabi'ah bertemu dan mendengar penjelasan dari Nabi SAW tentang Islam yang sesungguhnya, tentang dakwah tauhid dan sunnah yang sebenarnya, maka ia justru membenarkan dakwah Nabi SAW dan mengatakan kepada kaum Quraisy bahwa yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah dakwah yang benar. Maka hendaknya kalian biarkan dia meneruskan dakwahnya, ucap Utsbah bin Rabi'ah. Setelah itu kata Syekh, al-muqatah, pembaikotan yang dilakukan oleh Quraisy Mekah terhadap Nabi SAW kaum muslimin bersama beliau, dan siapa saja yang masih membela atau menjaga beliau dari kalangan orang-orang kafir yang ada di Mekah, baik dari Bani Hashim ataukah yang lainnya. Kata beliau, بعد أن خرج عتبة بن ربيعة من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال. Semenjak عتبة بن ربيعة pulang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia menyampaikan kepada kaum Quraisy apa yang telah ia sampaikan, ya, bahwa dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dakwah yang benar, ya, dakwah yang jujur, ya, tiada yang mampu menghentikannya. Sungguh yang dia bawa itu bukan sihir, bukan syair, ya, sungguh apa yang dia bawa itu sesuatu yang paling mengesankan, yang paling, ya, menenangkan, ya, serta mencerahkan. Maka ra'at Quraisy annahu la budda min halli hadhihi min hallin li hadhihi al-mushkilah allati waqa'at lahum. Maka orang-orang Quraisy pun berpikir bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menghilangkan muskilah yang menimpa mereka ini, perkara yang menimpa mereka ini, perkara yang mereka anggap sebagai musibah, simalakamal. Bagaimana mereka mampu menghentikan Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tauhid dan memperingatkan kaum muslimin atau manusia dari perbuatan syirik. Berbagai cara telah mereka lakukan, berbagai upaya telah mereka tempuh, dan berbagai makar telah mereka lakukan agar Nabi SAW berhenti mendakwahkan tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik. Maka mereka pun mengambil keputusan, fara'u an takuna al-muqata'atu tamatu li bani Hashim. Maka mereka mengambil keputusan untuk melakukan blokade atau pemboikotan yang sempurna terhadap Bani Hashim, anak keturunan Hashim dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim. Nah, fajtama'u wa tahalafu ala Bani Hashim. Maka semua mereka sepakat dan saling bersumpah setia untuk memboikot Bani Hashim. Kesepakatan mereka adalah yang pertama, alla yunakihuhum, tidak menikahkan dari mereka dengan Bani Hashim dan tidak pula menikah dengan Bani Hashim. Keputusan yang kedua, wala yubayu'uhum, tidak melakukan transaksi jual beli dengan mereka, tidak menjual barang kepada mereka dan tidak membeli dari mereka. Yang ketiga, wala yujalisuhum, tidak duduk-duduk dengan Bani Hashim. Dan yang keempat, wala yukallimuhum, tidak mengajak mereka bicara. Ini pemboikotan pertama yang mereka lakukan. Biarkan Bani Hashim di tengah-tengah kita, Muhammad dan orang-orang yang beriman kepadanya. Kalau orang-orang yang beriman kepadanya, kaum musyrikin sudah habis akal. Abihakai, kibancara pegat, kibancara para sahabat Nabi hanali geikut Nabi, yang kabicara. Maka Bani Hashim yang masih mendukung dakwah Nabi pun diikutkan oleh mereka dalam pemboikotan ini. Bentuk pemboikotan yang mereka lakukan adalah tidak melakukan pernikahan dengan mereka, tidak melakukan transaksi jual beli, tidak mau duduk-duduk dengan mereka, dan tidak mau berbicara dengan mereka. Wa katabu bidzalika shahifatan fiha uhudun wa mawathiq alla yaqbalu min bani Hashim sulhan abada wa la ta'khudhuhum bihim ra'fah hatta yusallimu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqtulu. Dan mereka tulis kesepakatan tersebut di dalam suatu lembaran, pada suatu lembaran. Pada lembaran tersebut terdapat perjanjian-perjanjian setia di antara mereka. Mereka bersumpah dan mengambil perjanjian setia bahwa mereka tidak akan mau berdamai dengan Bani Hashim selama-lamanya dan tidak akan berbelas kasihan, tidak akan bersikap, ya, kasih sayang terhadap Bani Hashim kecuali Bani Hashim mau menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka untuk dibunuh. Lihat, kekejian, kekejaman dan kebengisan orang-orang kafir yang selalu menggambarkan Islam adalah agama yang radikal, bahwa Islam mengajarkan kekerasan. Nah, tetapi sejarah dari dulu hingga hari ini itu tidak bisa ditutup, tidak bisa dibuang. Lembaran-lembaran sirah, lembaran-lembaran sejarah yang menjelaskan kebengisan orang-orang kafir semenjak Nabi Nuh AS sampai hari ini, itu tidak bisa dibungkam, tidak bisa dilipat dan tidak bisa dihilangkan. Nah, ini salah satu contohnya. وَتَمَّ هَذَا الْمِثَاقُ وَعُلِّقَتِ الصَّحِيفَةُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ. Maka sempurnalah kesepakatan mereka tersebut. Mereka semua sudah sepakat dengan perjanjian-perjanjian atau sumpah-sumpah setia mereka tersebut. Dan lembaran yang menuliskan kesepakatan mereka dalam hal ini tersebut pun digantungkan, diikat di dalam Ka'bah. Itu kebiasaan kaum musyrikin zaman dahulu ya, perjanjian-perjanjian setia mereka ya, mereka ikat di dalam Ka'bah. Fanhazal muslimun wa banu Hashim mu'minuhum wa kafiruhum wa banu al-Muttalib mu'minihim wa kafirihim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Abi Lahab amin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dha Bani Muttalib. Mengetahui demikian, maka kaum muslimin juga Banu Hashim yang mukmin maupun yang kafir, juga Banu Al-Muttalib yang mukmin maupun yang kafir, mereka pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Lahab. Walaupun dia paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap dia tidak berpihak kepada Nabi, justru berpihak kepada Quraisy. Bahkan dia adalah dedengkotnya, salah satu tokoh yang mengeluarkan keputusan tersebut. Dan sebagian Bani Al-Muttalib dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi yang sudah seperti itu, fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu ila Syi'bin yuqalu lahu Syi'bu Abi Thalib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar pergi menuju Syi'b, lembah yang disebut sebagai lembah Abu Thalib, bersama kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bersama kaum muslimin dan beberapa kerabatnya yang masih kafir, tetapi mereka sangat menjaga nilai-nilai kabilah, sukuisme, ya, persaudaraan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka masih kafir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin serta beberapa orang-orang kafir yang ikut serta bersama mereka bertahan dan menetap di dalam lembah tersebut. Nah, karena sudah diboikot, ya, maka mereka pun diboikot dan diblokade. Berapa lama? واستمرت هذه المقاطعة ثلاثة أعوام أو ثلاثة أعوام. Pemboikotan kaum musyrikin terhadap mereka ini berjalan selama 3 tahun. Allahu Akbar. Kita mungkin ayadun billah baru seminggu saja diboikot. Ya, tidak diajak ngopi bareng tiap pagi oleh kawan-kawan kita, udah mulai gemetaran kita, udah mulai stres kita. Bahkan sebagian orang mungkin langsung cukur jenggot, ya, langsung menurunkan celana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Langsung enggak mau lagi pergi kajian, hanya khawatir diboikot oleh kawan-kawan ngopi sehari-hari. Atau yang lebih lemah lah darinya. Karena na pernah ikut tiga hai kakak jak ngawak ya nah berkakak jak bengabu fulan kajak ke Wahabi ya kakak dah jenggot tengah luar kai petren atau mihan yang petren pakai luar gaul bacut baik depan yang luar sunnah ya jenggot ipa gaul bacut baik depan lekop nyian jenggot karena sunnah lemah tak kuah i betul-betul kuah i lemah ya yeah. Mental kerupuk. Baru sedikit ya dicela, bahkan mungkin baru dicandain. Oh, udah jadi ustaz ya. Jenggotnya masyaallah. Ya, masyaallah udah jadi pakai cadar, udah jadi ustazah ya. Ya. Takut diboikot oleh kawan-kawan ngopinya, kawan-kawan nongkrong sehari-hari. Takut enggak disertakan lagi dalam acara arisan, dalam acara-acara di komplek dan sebagainya. Langsung meninggalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Diboikot dan diblokade tempat mereka tinggal selama 3 tahun. Mereka tidak bisa melakukan transaksi jual beli, tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual. Tiada makanan yang bisa mereka terima dari luar, dari orang lain. Dan mereka tidak bisa keluar untuk mencari makanan, karena enggak ada yang mau menjual makanan untuk mereka selama 3 tahun. Yang uniknya, beberapa orang-orang kafir mau bertahan bersama Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Kenapa? Bukan karena ingin membela agama Allah, tapi karena nilai-nilai kabilah, sukuisme. Ya. Satu marga kalau bahasa orang mata. Karena marganya sama. Ya. Tulang aku itu. Ya. Ya. Sukuismenya kuat orang Arab itu. Nah, maka jangan sampai kita kalah setia dengan orang-orang kafir. Orang kafir setia sama Nabi. Tatkala Nabi diboikot, diblokade, dicela, dicaci maki, mereka siap pasang badan. Mereka siap mengorbankan nyawa mereka untuk menolong Nabi mereka atau Nabi kita, karena satu kabilah dengan mereka. Lalu kenapa kita tidak setia dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi, sebagai Rasul kita yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala, yang rela dirinya dilempar, diludahi, ditampar, dikejar, menjadi wanted, berjihad, meninggalkan pernak-pernik dan keindahan dunia karena sibuk menuntun kita ke syurga Allah Jalla wa'ala dan menyelamatkan kita dari nerakanya. Hanya baru baca ikna kapanyang jenggun, ha? Nyokah anjir, nyokah anjir jih. Nyokah anjir jenggun. Langsung gada jenggun. Kan betul-betul kuahi. Kan dia matak. Kuahi. Nah. Kemudian kata penulis, وَاشْتَدَّ الْحِصَارُ عَلَى النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَمَنْ مَعْهُ حَتَّى بَلَغَهُمُ الْجَهَدُ. Pemboikotan dan blokade yang mereka lakukan terhadap Nabi SAW dan orang-orang yang bersama beliau itu sampai-sampai membuat Nabi dan para sahabat berada di dalam keterpurukan. Kondisi mereka sangat memprihatinkan. Wa ulji'u ila aklil awraq wal julud. Sampai-sampai Nabi dan orang-orang yang bersamanya di dalam lembah tersebut harus memakan dedaunan dan pelepah-pelepah kurma. Bahkan bayi-bayi mereka mulai menangis, meraung-raung menangis. Kenapa? Karena air ASI. Karena ASI telah kering, telah tiada. Ibu-ibu yang sedang menyusui bayi mereka, susu mereka mengering. Tiada lagi yang keluar dari mereka. Maka bayi-bayi mereka mulai menangis, meraung-raung, sehingga tangisan bayi-bayi mereka terdengar oleh kaum musyrikin di luar lembah tersebut. Subhanallah. Diboikot, diblokade selama 3 tahun. Sehingga Nabi dan kaum muslimin, Nabi bersama istrinya, anak-anaknya, para sahabatnya, istri-istri mereka, bayi-bayi mereka. Bahkan yang lebih unik lagi, orang-orang kafir pun rela bertahan dengan Nabi. Yang mencintai Nabi karena sukuisme. Sampai-sampai mereka harus memakan dedaunan dan pelepah kurma. Dan wanita-wanita yang sedang menyusui susu mereka langsung berhenti, langsung tiada, langsung kering. Subhanallah. Tetapi mereka masih bertahan di atas tauhid. Mereka masih bertahan di atas sunnah, tidak berpindah dari tauhid ke syirik dan dari sunnah kepada bid'ah. Mereka beragama karena Allah Subhanahu wa taala, karena cita-cita mereka benar-benar berharga dan tinggi di dalam hati mereka, yaitu mati husnul khatimah di dalam alam barzah, mendapatkan nikmat kubur, selamat dari azab kubur di hari kiamat kelak, dimasukkan ke dalam syurga dan dijauhkan dari neraka. sehingga segala rintangan dan pengorbanan mereka lakukan demi bertemu dengan Allah dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Lah sebagian kita ya, diboikot tidak, atau walaupun diboikot tapi dia enggak sampai harus makan dedaunan. Ya. Apa yang kita khawatirkan dari manusia? Yang memberi makan kepada kita bukan mereka. Yang memberikan minum kepada kita bukan manusia. Yang mematikan kita bukan manusia. Yang menghidupkan kita bukan manusia. Yang menjamin masa depan kita juga bukan manusia. Yang menjamin masa depan keluarga dan anak keturunan kita bukan manusia. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya gara-gara enggak enakan. Bak pikir-pikir hana mangat sagai. Mio beradak ku peteng sunnah. Mio hana ku jak beracara syirik dan bidahnya. Hai pakat li je kupi bengau. Ha merpak li PL. Han menang tender. Kuah i. Betul-betul ilmah iman. Hana malih dengan Allah. Hana malih dengan para sahabat Nabi SAW yang berkorban sedemikian rupa untuk mempertahankan hidayah tauhid dan sunnah yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada mereka. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian kata Syekh, wa kana Abu Talib khilal hadhihi sanawat al-thalath yakhafu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ightial. Abu Talib sangat mengkhawatirkan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam diculik selama pemblokadean atau pemboikotan yang dilakukan oleh kaum musyrikin ini selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun Abu Talib di dalam lembah tersebut sangat-sangat takut dan khawatir ada orang yang masuk sembunyi-sembunyi untuk menculik Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dibunuh. Lihat kesetiaan Abu Talib. Takut ada yang menculik Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Padahal hubungan dia dengan Nabi tidaklah lebih kuat ketimbang hubungan kita, keterkaitan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubungan Abu Talib dengan Nabi hanya masalah nasab. Anak kemun kita lagi. Sedangkan hubungan kita dengan Nabi jauh lebih kuat dan jauh harus lebih sempurna untuk kita realisasikan ketimbang Abu Talib kepada Nabi. Karena hubungan kita dengan Nabi adalah hubungan iman. Keterkaitan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Radhina billahi rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Apa yang dilakukan oleh Abu Talib setiap malam atau di setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam istirahat? فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام تركه أبو طالب فترة ثم أيقظه وغير مكانه لينام غيره مكانه. Sehingga setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, maka Abu Talib membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berpindah ke tempat lain dan agar tempat beliau itu ditiduri ditempati oleh orang lain. Seperti itu upaya Abu Talib. Setiap Nabi mau tidur, ya, dibiarkan oleh Abu Talib. Setelah beliau tidur beberapa saat, dibangunkan oleh Abu Talib. Dibangunin. Kemudian Abu Talib meminta orang lain yang tidur di tempat Nabi SAW. Kemudian Nabi tidur di tempat yang lain. Lihat setianya Abu Talib. Dan setia orang yang mau tidur di tempat Nabi SAW demi menyelamatkan Nabi dari penculikan yang dilakukan atau dikhawatirkan dilakukan oleh kaum musyrikin dari luar lembah. Ini yang namanya kesetiaan tanpa batas. Kesetiaan tanpa batas itu dibangun di atas undang-undang besar kita. Radhina billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Harga mati itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Katakanlah wahai Muhammad, perintah dari Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan apa, tentang apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan kepada mereka, sesungguhnya salat, sembelihan, hidup dan matiku itu semuanya untuk Allah semata. Tiada sekutu bagi Allah dalam hal itu semuanya. Dan dengan itulah aku diperintahkan. Dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhi al-karim wa ukhti al-karimah, untuk apa kita berikan kehidupan dan kematian kita untuk manusia? Kenapa kita mengorbankan kehidupan dan kematian kita untuk manusia hanya untuk memperoleh pujian, sanjungan mereka? Kita rela berbuat syirik? Aduhai rendahnya cita-cita kita. Hanya demi disukai oleh mayoritas orang, kita rela meninggalkan sunnah dan berpindah kepada bid'ah? Aduhai murahnya kehormatan kita, cita-cita kita. Hanya demi memperoleh follower, like yang banyak, kita rela diam dari kesyirikan, dari kebid'ahan, berpindah dari tauhid ke kepada syirik, dari sunnah kepada bid'ah, dari ketaatan kepada maksiat? Sungguh rendah cita-cita kita, sungguh rendah selera kita. Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Cinta, pujian dan sanjungan manusia yang kita ingin perolehkan, yang kita ingin memperolehnya, itu adalah puncak yang tidak akan pernah bisa kita raih. Seandainya kita dipuji oleh sebagian manusia karena suatu ucapan atau perbuatan kita, maka ketahuilah di waktu yang sama ada manusia yang membenci dan memperkarakan kita karenanya. Seandainya cinta dan pujian manusia itu bisa kita raih semuanya, sungguh tidak layak. Demi itu kita rela meninggalkan Allah dan Rasulnya. Demi itu kita rela mengorbankan kampung akhirat kita, mengorbankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jika itu sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita raih dan gapai. Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Cinta manusia adalah puncak yang tidak akan tercapaikan olehmu, yang tidak akan engkau capai. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-kirimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Wa ba'da thalath sanawat nuqidat hadhihi as-sahifah. Setelah 3 tahun berlalu, maka lembaran perjanjian dan sumpah setia yang mereka lakukan tersebut pun dibatalkan. Bagaimana kronologi dan ceritanya sehingga perjanjian dan sumpah setia mereka untuk membaikot Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang ada bersamanya itu dibatalkan, ya? Dan pembaikotan tersebut diselesaikan, blokade tersebut dihentikan. Ceritanya adalah walladhi asy'ala fatil naqdhaha rajulun yuqalu lahu Hisham bin Amr bin Bani Amir bin Luay. Ada seorang yang bernama Hisham bin Amr bin Bani Amir bin Luay. Ya, masih ada kaitan nasab, ya, saudara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana hadha ar-rajul yasilu Bani Hashim fi Syi'b. Ini orang, siapa itu? Hisham bin Amr. Di sela-sela pembaikotan dan blokade yang dilakukan oleh Quraisy terhadap Bani Hashim, dia termasuk orang yang mengirimkan bantuan ke mereka secara diam-diam. Dia termasuk orang yang masih menyambung komunikasi dengan Bani Hashim yang ada di dalam lembah Abu Talib yang sedang diboikot dan diblokade oleh orang-orang Quraisy Mekah. Wa yusilu ilaihim ba'd al-af'imah. Secara diam-diam dia mengantar sebagian makanan untuk Bani Hashim yang sedang diblokade di dalam lembah tersebut. karena dia sudah tidak tahan, sudah tidak sanggup melihat perbuatan orang-orang Quraisy yang keji dan kejam tersebut terhadap Bani Hashim, diblokade, diboikot di dalam lembah tersebut sudah 3 tahun lamanya. Maka dia pun pergi kepada seorang yang bernama Zuhair bin Abi Umayyah. Kenapa dia pergi kepada Zuhair bin Abi Umayyah? Lihat cerdasnya Hisham bin Amr dalam mendoktrin dan memprovokasi seseorang untuk kebaikan tentunya. Karena Zuhair bin Abi Umayyah ini putrinya Atikah. Ibunya dia bernama Atikah bintu Abdul Muttalib. Berarti ia adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ibunya yang bernama Atikah itu saudari kandung ayahanda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ia dan Nabi kita adalah sepupuan. Sesepuan, sepupu dari jalur laki-laki miokeun urang tebagian urang Dayeuh Aceh idang wali medang. Ya. Jelas? Atau haid ang wali karena erat ibu, ya. Maaf, ya. Erat ibu bukan erat ayah, ya. Mak agaknya saudari kandung ayahanda Nabi kita yang sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya Nabi kita dengan idang anak kemun mak agaknya. Ya. Mak agaknya. Ya. Cik, ya. Nabi kita yang. Nah. Faqala lahu, maka Hisham berkata kepadanya, ya Zuhair, aradhita an ta'kula ta'am wa tashrab asyarab wa akhwaluka bihaitsu ta'lam, wahai Zuhair, athin pajuh makanan mangat ron nijib minuman yang mangat, sedangkan saudara-saudara ron ni deh de karena diblokade dan diboikot oleh orang-orang Quraisy ron nijib i matang jid lepas jawabu, sedangkan karib kerabat roh ni dia karab mati dia karena di blokade. Nah, wahai Zuhair, kamu bisa makan dan minum sedangkan kerabat-kerabatmu di sana kelaparan, kehausan, di blokade dan di boikot sudah 3 tahun lamanya dalam lembah tersebut, kamu bisa hidup tenang seperti ini? Kamu di sini enak-enak, makan enak, minum enak, sedangkan kerabatmu di sana kelaparan, kehausan, diblokade dan diboikot di dalam lembah tersebut sudah 3 tahun lamanya. Maka Zuhair pun terpancing emosionalnya, terpancing emosinya. Dia pun menyatakan, waihak. Waihak itu enggak usah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini udah kalimat Arab yang enggak bisa diterjemahkan. Kalau diterjemahkan bisa punya arti, artinya celaka. Tapi waihak ini ucapan yang diucapkan oleh orang Arab karena pengingkaran terhadap sesuatu, ya, atau terhadap sesuatu yang sangat serius, ya, di sisi mereka. Waihak, ya. Jadi kalau ada kalimat waihak dari sahabat kepada sahabat, ya, itu jangan dianggap berarti sahabat Nabi mendoakan kecelakaan terhadap sahabat Nabi yang lainnya atau dari Nabi kepada mereka. Lah, itu sama dengan ucapan mereka qatalahumullah. Bukan berarti Nabi mendoakan kematian untuk para sahabatnya. Nah, la. Waihak, ya. Fama asna' wa ana rajulun wahid. Apa yang bisa aku lakukan? Aku cuma sendirian. Aku memang perhatian dengan mereka. Aku enggak setuju mereka diperlakukan seperti itu, tapi aku sendirian, aku bisa buat apa? Aku bisa buat apa? Sedangkan yang mengambil keputusan ini adalah kaum mayoritas dan para tokoh Arab. Masa aku sendirian melawan, menentang mereka? Ucap Zuhair. Ama wallah law kana ma'i rajulun akhar. Beda halnya kalau ada orang lain yang bersamaku dalam hal ini, mungkin aku akan lebih berani. Nah, ucap Zuhair. Hisham bin Amr carang tak boleh, kan? Pandai, cerdas, cerdik, ya, dalam menyusun suatu rencana. Apa kata Hisham bin Amr? Qad wajadtu laka rajulan akhar. Ada selain kamu yang setuju dengan ajakanku ini? Maka Zuhair pun menjawab, faman soanyan. Siapa? Ia pun menjawab, ana. Ha, lon. Lun sajan ra ni. Mana tim? Mana tim ra ni dah ikut? Lun sajan ra ni. Demi kebenaran. Ucap Hisham bin Amr. Saya bersama anda. Saya akan bersama engkau. Qala lahu Zuhair. Zuhair matang lemah. Pasti lemah. Abghina rajulan salisan. Panaik dia lawan dia yang dua tu. Nggak sanggup kalau kita cuma berdua. Abghina rajulan salisan. Cari orang ketiga. Hisham enggak putus semangatnya sampai di situ. Boleh tidak berhenti sampai di situ. Apa kata Hisham bin Amr? Apa yang dilakukan olehnya? Fadhahaba Hisham bin Amr ila Mut'im bin Adi. Ia pun pergi menemui Mut'im bin Adi. Kenapa kepada Mut'im bin Adi? Karena Mut'im bin Adi termasuk Bani Abdul Muttalib atau Bani Muttalib yang masih dekat nasab dan sisi kerabatannya dengan Bani Hashim yang sedang diblokade di dalam lembah tersebut selama 3 tahun ini. Faja'ahu wa dzakarahu arham Bani Hashim wa Bani Al-Muttalib, maka ia pun mendatanginya dan memprovokasi Mut'im bin Adi ini untuk membantu Bani Hashim yang sedang diblokade. Dia ingatkan, ingat Bani Hashim dengan Bani Al-Muttalib itu sangat dekat rahim mereka, nasab mereka. Mereka saling menyambung silaturahim. Ayahmu dengan ayah mereka, kakekmu dengan kakek mereka, ibumu dengan ibu mereka. Kalian ini orang yang masih sangat dekat saudaranya, masih satu nasab, mantang sabah darah. Urung si urung awak kah saling jak mejak awai, saling bantu membantu tu dalam kejadiannya. Ucap Hisham bin Amr. Nah, kalian ini bersaudara, masih sangat dekat nasab kalian. Kalian adalah orang-orang yang saling menyambung silaturahim antara satu sama yang lainnya. Wala ma huwa ala muwafaqati li Quraisy ala hadzal dhulm. Dan Hisham pun memarahinya karena telah ikut serta dalam kesepakatan Quraisy yang zalim ini. Dimarahi oleh Hisham. Kenapa kamu tega ikut serta bersama Quraisy menandatangani menyetujui keputusan mereka yang kejam dan bengis ini? Kenapa gak rela kamu lakukan, wahai Mut'im bin Adi? Ucap Zuhair, ucap Hisham bin Amr. Faqala al-Mut'im. Maka Mut'im pun berkata jujur dari hatinya. Wai haq, madza asna innama ana rajulun wahid. Aku sendirian. Kalau aku mau melawan, aku sendirian, enggak berani, enggak mampu, enggak sanggup, tidak bisa merubah keputusan. Ya akhirnya aku ikuti saja keputusan mereka tersebut. Qala qad wajadtu thaniyan. Hai Mut'im bin Adi, kendron matang. Ya hana setuju dengan keputusannya. Matang na orang lain lom. Bukan kamu aja yang enggak setuju dengan keputusan Quraisy yang keji ini wahai Mut'im bin Adi. Masih ada orang selain engkau yang sama seperti kamu. Dia pun menjawab, siapa? Maka Hisham bin Amr menjawab, ana, saya. Kita kalau melihat orang seperti itu akan lebih semangat ya. Berbeda dengan orang yang mengajak kita melakukan suatu kebaikan. Kita harus melakukan ini, nak melakukan ini. Siapa yang siap menemani saya? Bisaan kita bertanya demikian. Saya siap, tapi jangan saya dulu. Biar orang lain dulu. Saya dukung dari belakang. Ini agak lemah juga. Ya. Itu kita bakal langsung lemas. Ya. Langsung patah semangat kita. Yang ngomporin malah ya gak ikut. Ya. Allahul Musta'an. Ana, saya, ucap Hisham. Qala abghina thalithan. Kalau cuma kita berdua, gak sanggup kita. Cari lagi orang ketiga. Sedangkan Hisham sudah menyimpan orang ketiga. Qala fa'alt. Baik, aku lakukan. Aku akan cari orang ketiga selain kita. Menjawab, man, siapa? So orang gelai. Kun Mut'im bin Adi. Zuhair bin Abi Umayyah. Zuhair bin Abi Umayyah. Berarti kalher dan kanalher tu. Kaji dah beda. Beda duk leh. Nyok kasip leh tu leh. Sudah banyak kita ni. Sudah bertiga kita. Tapi kata Mut'im bin Adi, abghina rabi'an. Cari dulu orang yang keempat. jangan cuma kita bertiga. Ucap Mutaim bin Ali, bele di tangan ai apa raya tahat ombak. Nah, fadhahaba Hisham bin Amr ila Abil Bukhtari bin Hisham, maka Hisham bin Amr pun pergi menemui Al-Bukhtari bin Hisham. Dia pun mengompori Al-Bukhtari bin Hisham sebagaimana ia telah mengompori Zuhair bin Abi Umayyah dan Mut'im bin Ali. Maka Bukhtari dan Abil Bukhtari bin Hisham yang sudah terkompori dengan ajakan Hisham bin Amr ini pun berkata, "Fahal min ahadin yu'inu ala hadha?" Adakah orang yang mau membantu kita dalam hal ini wahai Hisham bin Amr? Tanya Abil Bukhtari bin Hisham. Nah, karena memang melihat yang akan dilawan ini mayoritas penduduk Mekah, para tokohnya, para panglima perangnya, preman-premannya, yang paling preman, yang berat hak reman adalah halnya Abu Lahab. Ada apa ke Nabi kegayaan? Gayaan pula kepala preman yang pelit Nabi. Kan cukup gak kaih mengkaji tren tabah surat ke Abu Lahab. Nah, kepala reman yang pelit Nabi. Kan habis dia fikir. Kepala remannya, tokoh premannya justru Abu Lahab, yang merupakan pamannya Nabi SAW. Dia pula pimpinan preman yang mengejar dan memboikot serta memblokade Nabi SAW, kaum muslimin, dan beberapa Bani Hashim yang masih kafir di dalam lembah tersebut. Hidayah jemaah, hidayah. Dan ini hiburan buat kita, seandainya ada orang-orang yang mereka masih sangat dekat persaudaraannya dengan kita, tetapi mereka justru memusuhi kita karena kita tidak mau ikut serta ke dalam acara syirik, bid'ah atau maksiat, karena nilai-nilai tauhid dan sunnah yang ada pada kita. Gak perlu bersedih, gak perlu galau dan baper. Nabi kita sudah merasakannya dengan sesuatu yang lebih berat lagi. Menjawab, mendengar pertanyaan tersebut, maka Hisham menjawab, "Naam." "Oh, nah, kena yang matang na orang lain. Bukan kita aja. Wahai Abil Mukhtari, masih ada orang yang mau membantu kita untuk hal ini." Ia pun menjawab, "Man? Siapa? Wahai Hisham." Maka beliau pun menjawab, "Na Zuhair bin Umayyah, na Mut'im bin Ani, dan na Lun tuan." Ada Zuhair, ada Mut'im bin Adi, Taib, dan ada saya. Berarti kita sudah berempat. Sudah empat orang, sudah lumayan banyak. Tapi kata Abu Bukhtir bin Hisham, "Abghina khamisan." Harus ada orang kelima. Jangan cuma kita berempat, enggak sanggup kita. Tak kuat kita melawan arus mayoritas Mekah ini. Penduduk Mekah ini, tareman-reman yang tak nak lawan ni tengok. Panglima reman Abu Lahab, Abu Jahal. Nah. Dan yang lain-lainnya. Maka kata Syekh, "Wahada yubayyinu lana anna al-kathirin ma kanu yardawna bihada." Ini menerangkan kepada kita bahwa banyak dari kaum Quraisy Mekah yang tidak setuju dengan keputusan orang-orang yang bersama Abu Lahab CS yang keji dan bengis ini. "Walakinnaha sultatul kibar." Tetapi mereka tertekan, tertekan di bawah tekanan para tokoh Quraisy Mekah. Akhirnya ya ikut-ikutan saja. Ya, daripada bermasalah, daripada juga ikut diboikot. Lagi di bagian urang, daripada iro ku ikun ku habis, lebih gabe ku jabut tadi. Daripada gara-gara ku jabut, nanti gara-gara ku jabut, ya, kudu ujep kuping ngengayan te ka ikun ku habis iro ku. Lebih gat ya, be tadi ka ku menomentang. Menomentang sampai mati ana umpom ilmu agama. Sampai mati jauh dari ilmu agama. Sampai mati hanya mumpum agama Allah. Ingin belajar tapi takut, khawatir, ya, dituduh sesat dan sebagainya. La hawla wa la quwwata illa billah. Ittaqad al-qarar Abu Jahl wa Utbah wa Abu Sufyan wa Abu Lahab wal Walid bin Mughirah wa Umayyah bin Khalf wa Utbah bin Abi Mu'ayth wa ghairuhum. Karena yang mengambil keputusan untuk memboikot dan memblokade Nabi dan kaum muslimin di dalam lembah tersebut selama tiga tahun tanpa diberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya, itu panglima-panglima perang dan tokoh-tokohnya Mekah. Mereka bukan sekedar tokoh yang ditokohkan karena nasab dan umurnya lah, tetapi mereka juga panglima-panglima perang orang-orang Arab. Itu siapa? Abu Jahal. Naam. Maka jibet tapi roh nebuhna Abu Jahal. Kan ana tahu urang. Yang penting nolong benana Arab tu, penantonan Abu Jahal. Yang kedua Utsbah, yang kedua Abu Sufyan. Sebelum masuk Islam tentunya. Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khawwa, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, dan selain mereka. Mereka semua ini tokoh-tokoh Arab Mekah. Dan panglima-panglima perang mereka. Maka lima orang tadi atau empat orang tadi berpikir panjang untuk melawan mereka. Untuk menyatakan tidak setuju dengan putusan tersebut. Payah berpikir panjang. Makanya Abil Mukhtari bin Hisham tadi mengatakan Al-Ghina Khomisan, harusnya orang kelima, jangan cuma kita berempat. Naam. Fadhahaba Hisham bin Amr bin Zamah bin Al-Aswad bin Muttalib. Maka Hisham bin Amr pun pergi kepada Zamah bin Aswad bin Muttalib. Ya, berarti masih sangat dekat nasabnya dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Muttalib ini saudaranya Hashim. Nah, ini Zamah bin Aswad bin Al-Muttalib. Nah. Wa yuqal innahu walidun in Al-Muttalib, yeah. Abdul Muttalib, ya. Yeah. Kalau Abdul Muttalib Syaibatul Hamd namanya. Al-Muttalib ini berarti saudara kandungnya Abdul Muttalib yang nama aslinya Syaibatul Hamd, kemudian dikira sebagai budaknya Al-Muttalib sehingga dipanggil Abdul Muttalib. Berarti saudara kandung kakeknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikatakan sebagai ayahnya Saudah bintu Zam'ah yang merupakan ummul mukminin, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu wa dzakara lahu qarabatan wa haqqahum. Hisham pun mengajak ia berbicara dan mengingatkannya bahwa kamu ini adalah kerabat mereka. Kekerabatan di antara kalian sangat kuat dan masih sangat dekat. Ya, ingat hak mereka. Mereka kerabat, mereka sedara, senasab, keluarga besarmu. Tolong mereka, pedulilah kamu kepada mereka, sayangi mereka. Masa kamu rela mereka diblokade sudah 3 tahun lamanya sehingga mereka sudah mulai memakan dedaunan dan pelepah-pelepah kurma yang ada di dalam lembah tersebut. Bahkan wanita-wanita mereka yang sedang menyusui sudah kering asinya sehingga bayi-bayi mereka mulai menangis dan meraung-raung. Kamu rela melihat mereka seperti ini? Kata Hisham bin Amr kepadanya. Maka dia pun terpancing emosinya dan mulai hibah. Ya, sukui semuanya muncul. Dia pun menyatakan, "Wahal 'ala hadzal amr alladhi tad'uuni ilaihi min ahad?" Adakah orang lain yang setuju dengan keinginan kamu ini yang engkau mengajak aku untuk melakukannya? Maka Hisham pun menjawab, "Na'am, iya. Banyak yang setuju dengan ajakanku ini." Ia pun bertanya, "Man? Siapa?" Qal, ia pun menjawab, "Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, Abu Bukhtari bin Hisham dan saya." Arti dengan ini kita sudah ada 5 orang. Faqal Zam'ah bin Aswad. Maka Zam'ah bin Aswad pun menyatakan, "Wa ana ma'akum." Kalau demikian, aku akan bersama kalian. Nah, berarti sudah berapa orang semuanya? Sudah 5 orang. Fajtama'u wa ta'aqadu 'ala al-qiyam bi naqdhi as-sahifah. Maka mereka pun bersepakat untuk membatalkan kesepakatan tersebut. Ya, agar Nabi kaum mukmin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya bisa keluar dari lembah tersebut dan tidak lagi diboikot atau diblokade oleh penduduk Mekah. Kemudian mereka pun mulai berpikir, walakin kaif wa kibar Quraisy humul ladina katabuha. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kesepakatan ini ditulis oleh tokoh-tokoh Quraisy, kibar Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, dan kita bukan pembesar Quraisy. Apa yang bisa kita lakukan? Kepada siapa kita bisa menyampaikan hal ini? Sedangkan keputusan itu diambil dan diputuskan oleh pembesar-pembesar kita. Dan kita bukan pembesar Quraisy. Naam. Maka Zuhair mengeluarkan ide. InsyaAllah Zuhair ini, ana abda'ukum, aku yang akan memulainya. Kalian ikuti saja aku nanti. Ini orang beha. Orang beha, ya, je berangkap, berangkapa dan berangkapat je gedang. Ya. Ipa dang ikut je tit. Bak tengah je tit. Ilikut je tit. Bedang orang kesun. Bak pegah bakal diri. Baik pakat. Antum aja duluan akhi. Ya? Antum aja duluan. Antum aja ya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Allahul musta'an. Ya? Itu kalau orang penakut. Ya? Penakut. Antum aja akhi di depan. Beda dengan orang ini. Siap. Dimanapun dan kapanpun. Di depan boleh. Dia diposisikan di tengah, pertengah, di pertengahan juga boleh. Di belakang boleh. Kata Zuhair, biar saya yang mulai. Kalian ikuti aku ya. Fa aku na awala man yatakallam, biar aku yang pertama kali berbicara di depan orang-orang Arab Quraisy Mekah. Fa wafaqu ala dzalik, mereka pun sepakat bahwa Zuhair lah yang berbicara. Apa yang dilakukan oleh mereka, falamma asbahu ghadaw ila anda an diyatihim haul al Ka'bah. Begitu masuk waktu pagi, mereka berarti musyawarah ini, melakukan musyawarah ini di malam hari. Mereka mendatangi tempat-tempat musyawarah tokoh-tokoh Quraisy yang ada di sekitar Ka'bah. Sudah pernah kita lewati dalam pelajaran sirah bahwa di sekitar Ka'bah itu atau berdekatan dengan Ka'bah ada tempat ya di mana orang-orang musyrik Mekah atau tokoh-tokoh mereka bermusyawarah ya, setiap ada acara musyawarah atau perkumpulan mereka berkumpul dan musyawarah di tempat tersebut. Wa ghada Zuhair fatafa bil baiti sab'an, maka Zuhair pun tawaf sebanyak 7 kali di Ka'bah, tidak langsung mendatangi tempat para tokoh Quraisy tersebut. Begitu selesai tawaf 7 kali di Ka'bah, dan di Ka'bah selalu ramai tempatnya itu semenjak dahulu, semenjak jahiliyah Ka'bah itu selalu penuh dengan orang yang tawaf ya di situ. Begitu selesai tawaf, aqbala 'alan nas, ia menghadap kepada manusia dan berkata, ya ahla Mekah, wahai penduduk Mekah, anak kulut ta'ama wa nalbasu thiyab wa banu Hashim halka la yuba'un wala yubta'u minhum. Wahai penduduk Mekah, relakah kita di sini, kita di sini makan enak, minum enak, dan bisa berpakaian yang bagus, sedangkan Bani Hashim yang merupakan saudara dan kerabat-kerabat kita, kita biarkan mati kelaparan. Mereka tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual, dan mereka kita blokade. Nyoba hati wae ceh, tampe ate ne. Ya, tampe ate tu. Lagian pegawaian, tampe ate tu. Nyami bahasa Aceh. Tegakah kita membiarkan mereka kelaparan, kehausan, dan wanita-wanita mereka yang sedang menyusui sudah mulai kering asi mereka karena kita boikot, kita blokade mereka di dalam lembah tersebut, sedangkan kita di sini bisa makan enak, minum enak, dan berpakaian dengan pakaian yang bagus. Tega kita seperti ini? Ya, sekejam inikah kita? Sekeras inikah hati kita? Ucap Zuhair dengan suara yang lantang dan keras di depan Ka'bah, di hadapan manusia yang sedang berada di depan atau di sekitar Ka'bah. Wallah, kemudian Zuhair masih memprovokasi masyarakat Mekah yang ada di depan Ka'bah. Wallah, demi Allah, biasa orang-orang jahiliyah dahulu bersumpah dengan nama Allah, la aq'ud, demi Allah, aku tidak akan duduk hatta tushaq hadhihi as-sahifah al-qati'ah adh-dhalimah, sampai lembaran perjanjian untuk memboikot dan memblokade mereka ini dirobek, dirusak, dihancurkan. Ini adalah lembaran kesepakatan yang memutuskan hubungan di antara kita dan zalim. Faqama Abu Jahal, maka Abu Jahal yang hadir saat itu pun berdiri dan berkata, kadzab, wallah la tushaq, kamu dusta. Wallahi, ini kesepakatan tidak bisa dirusak. tidak bisa diputus dan tidak bisa di hentikan, kata Abu Jahal. Padahal sisi kerabatan antara dia dengan Nabi dan Bani Hashim yang di sana masih sangat dekat. Maka dalam kondisi yang seperti itu, Zam'ah bin Aswad pun ikut berdiri dan berkata kepada Abu Jahal, "Anta wallahi akdzab, demi Allah kamu yang lebih dusta, wahai Abu Jahal." Ini keberanian yang luar biasa. Ucapan yang seperti ini diutarakan oleh seorang yang bukan tokoh kepada tokoh dan panglima perangnya Mekah. Tidak takut dia karena di jalan Allah, karena ingin membela kebenaran. "Kamu lebih dusta demi Allah, wahai Abu Jahal," ucap Zam'ah bin Aswad. "Ma radhina kitabata hina kutibat, demi Allah kami tidak setuju sebenarnya ketika kesepakatan ini ditulis, tapi karena terpaksa kami ikut." Faqama al-Abul Bukhtari, kemudian Abul Bukhtari pun ikut berdiri dan berkata, "Sadaqa Zam'ah, sungguh apa yang dikatakan oleh Zam'ah itu benar adanya. La narza ma kutiba fiha, kami sebenarnya tidak setuju dengan apa yang telah ditulis dalam lembaran kesepakatan yang zalim tersebut." Kemudian Mutaim bin Adi pun ikut berdiri dan mengatakan, "Sadaqtukuma, sadaqtuma, sungguh kalian berdua benar. Wa kadhiba man qal ghairi dhalik, dan sungguh dusta orang yang tidak mengatakan yang seperti ini. Yang lain dusta karena terpaksa atau yang lainnya. Nawara ilallahi minha wa mimma kutiba fiha, kita berpas diri kepada Allah dari apa yang telah ditulis dan kesepakatan yang ada di dalam lembaran tersebut," ucap Mut'im bin Adi. Ini suasana semakin panas. Ya, dan pendukung Zuhair semakin bertambah. Faqama Hisham bin Amr, kemudian Hisham bin Amr pun kembali berkata, ikut bangun dan berkata. Pada ini yang mengeluarkan ide ini, yang menyusun rencana ini adalah Hisham bin Amr. Ya. Setelah itu Hisham bin Amr berkata, "Sadaqtum, kalian ini benar, seakan-akan mereka tidak saling bersepakat atas hal ini sebelumnya. Ya. Seakan-akan hal ini muncul begitu saja dari mereka. Kalian benar. Benar kan apa yang kalian katakan? Wa kadhiba man qal, dan sungguh dusta orang yang selain kalian. Ya. Nabra ilallah minha, kita berlepas diri kepada Allah dari kezaliman, penindasan yang keji dan kejam ini. Wa indama takallama haulail khamsa bihadhihi as-sara amama an-nasi jami'an, karena kelima-limanya sudah berbicara seperti itu di depan halayak manusia, Abu Jahal bukan orang yang mudah dibodohi. Ya. Bukan orang yang mudah dibodoh-bodohi atau bukan orang yang mudah ditipu. Karena memang Abu Jahal ini licik dan panglima perangnya orang Mekah. Dia menyatakan, "Hadza amrun qad qudhiya bil-lail, kalian telah bersepakat tadi malam ini untuk mengambil keputusan ini. Ya, tushwiru fihi bighairi hadzal makan. Rencana kalian ini telah kalian sepakati, telah kalian musyawarah di selain tempat ini sebelum kalian bertemu di sini." Wa kana Abu Talib maujudan, dan saat itu Abu Talib hadir di tengah-tengah mereka. Maka Abu Talib menyatakan, "Innallaha qad athla'a rasulahu 'ala amri sahifah." Allah Jalla wa Ala telah memberitahukan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang lembaran yang kalian tulis di dalamnya kesepakatan untuk memboikot dan memblokade mereka. Dan ia menyampaikan kepadaku, yaitu Nabi kita, ia menyampaikan kepadaku bahwa Allah telah mengutus utusannya, bala tentaranya yang memakan rayap atau semisal dengannya, yang memakan seluruh apa yang ada di dalam lembaran kezaliman dan kekejian tersebut, yang tidak dimakan oleh rayap atau hewan yang Allah utus tersebut, hanya butiran-butiran yang hak, yang benar. Ya. Maka Abu Talib menyatakan, "Fa in kana ibnu akhi sadiqan," seandainya apa yang disampaikan oleh keponakanku ini, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar adanya, batalkan sumpah setia yang zalim kalian ini. "Wa in kana kadiban," dan kalau putraku, ponakanku ini dusta, aku rela menyerahkan dia kepada kalian, ucap Abu Talib. Maka mereka pun menyatakan, "Ansif, keputusanmu tepat." Karena mereka yakin enggak mungkin ada rayap yang masuk ke dalam Ka'bah atau hewan yang memakan lembaran tersebut. Ya. Maka Mut'im bin Adi pun melihat atau mengambil lembaran di dalam Ka'bah tersebut, dan ia dapati lembaran tersebut sudah dimakan rayap. Tidak ada yang tersisa kecuali tulisan Bismikallahumma, yang lain semuanya dimakan rayap. Ya. Maka mereka pun membiarkan Nabi SAW dan orang-orang yang bersamanya keluar dari lembah tersebut kembali ke Mekah untuk berinteraksi dengan masyarakat, beraktivitas seperti biasa lagi, bisa melakukan transaksi jual beli, bisa ya makan, bisa minum, dan bisa berdakwah kembali. Banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini. Apa saja jamaah, nantikan episode berikutnya. InsyaAllah di sana kita sebutkan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari pemboikotan Quraisy Mekah terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan yang bersamanya dari kaum mukminin radhiyallahu anhum dan beberapa orang-orang kafir dari Bani Hashim yang ikut serta menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lembah tersebut. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.